Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahihi Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 13 Muharram 1432 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 19 Desember 2010. Yang terakhir kita membahas bab yang nomor ke-162, yaitu larangan tidak menyempurnakan rukuk dan sujud serta tidak menegakkan punggung di antara rukuk dan sujud. Kita sudah membahas panjang lebar bagaimana hukum orang yang sholat tidak tumakninah. Dan insya Allah pada malam hari ini kita masuk bab yang nomor ke-163, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babuz zajri an ishtimalis samma fis shalah. Bab larangan berkemul di dalam sholat. Nah, ini hadis begini, ini perlu penjelasan. Di sini ada beberapa hadis. Yang pertama-tama diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an bai'atain wa an lubsatain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jenis jual beli dan dua bentuk pakaian. Wa an salatain, dan juga dari dua waktu salat. Dua jual beli, dua macam bentuk pakaian, dan dua waktu sholat. Naha anis sholati ba'dal fajri hatta tatlu'asy syamsu. Beliau melarang sholat setelah sholat subuh sehingga matahari terbit. Wa ba'dal asri hatta taghribasy syamsu. Dan setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Di sini disebutkan dua waktu sholat ya yang terlarang. Di dalam hadis yang lain disebutkan ada tiga. Setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, kemudian menjelang duhur, ketika matahari di atas kepala kita persis sampai masuk waktu duhur. Setelah sholat asar sampai matahari terbenam sampai maghrib. Namun sholat yang dilarang di sini adalah sholat yang tanpa sebab, biduni sebab, yang dikenal dengan sholat tatawu mutlak, itu yang dilarang. Adapun kalau sholat yang ada sebabnya, tidak apa-apa. Seperti orang masuk masjid ba'da subuh, maka dia tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid, karena ini ada sebabnya. Atau misalnya orang wudhu pada waktu-waktu terlarang, maka tetap disunahkan sholat sunnah wudhu pada sebabnya. Termasuk juga setelah sholat subuh itu sholat isyraq. Sholat isyraq, Salat isyrok itu ada beda pendapat. Sebagian mengatakan salat isyrok itu adalah salat duha yang dikerjakan di awal waktu. Tapi tidak sedikit para ulama di kalangan madhab Syafi'i yang menyebutkan bahwa salat isyrok bukan salat duha. Waktunya berbeda dengan salat duha. Dan waktunya bisa terlewatkan kalau kita tidak salat pada waktunya, yaitu ketika matahari terbit sebelum masuk waktu duha. Itu boleh, ada sebabnya. Terus disebutkan di dalam kitab-kitab madhab Syafi'i, terutama di syarah dari kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi, diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj dan yang lain-lainnya. Kemudian juga sholat jenazah. Setelah sholat asar itu tidak apa-apa, sholat jenazah. Jadi setelah sholat asar, sholat jenazah tidak apa-apa. Tidak harus sebelum asar. Pertama-tama itu sholat ada sebabnya. Dan itu pun juga sholat yang tanpa rukuk, tanpa sujud, takbir-takbir saja. Karena itu di Mekah, di Madinah, hampir tiap subuh dan tiap asar selalu ada sholat jenazah. Karena banyak orang mati. Setelah sholat subuh diumumkan sholat jenazah, sholat jenazah, sholat jenazah. Kemudian dua bentuk pakaian yang dilarang adalah wa'anistimalis somma, berkemul, ya, berkemul. Nanti ada keterangan maksud berkemul dalam sholat ini bagaimana. Kemudian wa'anil ihtibak fi taubin wahid yufdi bifarjihi ila sama, yaitu duduk ihtibak dengan satu helai kain yang mana nanti kemaluannya terlihat dari atas. Jadi orang duduk ihtibak, ya, ihtibak itu mirip jongkok tapi pantatnya nempel di tanah. Jadi gini, ya, ihtibak itu biasa dilakukan orang Arab, lalu di sini dikasih kain tali diikatkan, dia bersandar gitu. Lah itu kalau orang memakai satu helai kain, pakai gamis misalnya, ya, yang pendek sak gini gamisnya. Ketika dia duduk ihtibak, maka gamisnya akan sak gini. Sementara tidak ada pakaian lain di dalamnya, maka akan terlihat auratnya dari atas, kelihatan auratnya. Jadi ilahnya di sini adalah kelihatan auratnya karena dia memakai satu helai kain. Ini ada pembahasan nanti tentang kain-kain pakaian. Yang dimaksud satu kain, satu saja, tidak ada celana dalam, tidak ada sarung, tidak ada, satu aja. Gitu aja. Kemudian dua jenis jual beli yang dilarang adalah wa'anil munabazah. Munabazah. Yang dimaksud munabazah itu adalah cara berdagang dengan melempar. Jadi misalnya, ya, barang dagang dilempar, siapa yang kena harus beli. Itu mungkin sekarang tidak ada, ya. Sekarang tidak ada mungkin sini, ya. Jadi dilemparkan, pokoknya siapa yang kena harus beli. Siapa yang kena harus beli. Kemudian juga al-mulamasah. Mulamasah itu menyentuh. Siapa yang telah menyentuh harus beli. Pokoknya nyentuh harus dibeli. Tidak boleh tidak dibeli. Itu dilarang semuanya di dalam Islam. Dan yang kita bahas di sini adalah berkemul di dalam sholat. Diterangkan di hadits yang setelahnya, riwayat Abu Dawud Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Idza kana li ahadikum thauban falyusalli fihima." Apabila seorang dari kamu mempunyai dua pakaian, maka hendaklah sholat dengan dua pakaian itu. Maksudnya dua pakaian itu misalnya sarung dengan baju, atau gamis dengan celana dalam, ya, atau gamis dengan sarung. Dua pakaiannya, pakai dua-duanya. Lebih menutup aurat. Fa in lam yakun illa thawbun wahid falyattazir bihi wa la yashtamil ihtimalal yahud. Tapi kalau tidak mempunyai kecuali satu helai kain saja. Jadi mungkin orang dulu, ya, zaman sahabat miskin-miskin, melarat-melarat. cuman punya sarung saja. Kalau hanya punya satu helai kain saja, maka dipakai sebagai sarung saja. Dadanya terbuka enggak apa-apa. Karena memang dia hanya punya sarung. Jangan nanti diikatkan di atas. Sarungnya diikat di atas ini, tangannya masuk di dalamnya semuanya. Seperti orang Yahudi. Ini maksudnya berkemul begini. Jadi diikatkan sampai di atas, sehingga tangannya berada di dalamnya, di dalam sarung semuanya. Nah, ini maksudnya berkemul. Maksudnya begini. Karena kalau orang memakai gamis biasa, sarung atau yang lainnya, kemudian dia berselimut dengan sorban, itu tidak apa-apa, tidak masuk di sini. Seperti kalau musim dingin di Afghanistan dan yang lainnya, atau juga mungkin di Gunung Bromo, itu biasanya suka berkemul dengan sorban, itu tidak apa-apa, tidak masuk di sini. Yang dilarang di sini adalah satu kain, tangannya dimasukkan di dalamnya semuanya. Dia sholat dalam keadaan seperti itu. Itu yang dilarang. Bahkan disebutkan di sini ilahnya seperti orang Yahudi. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an ya'kula ar-rajulu bi shimali. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang seseorang makan dengan tangan kiri. Jadi adab dalam Islam makan dengan tangan kanan. Bagaimana kalau tidak bisa? Harus latihan. Insya Allah bisa. Ada kemauan, ada jalan. Dulu ada zaman Nabi, seorang yang oleh beliau dikatakan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Dia mengatakan la astati, saya tidak bisa. Dengan penuh sombong dia mengatakan tidak bisa. Lalu kata Nabi, lastata, kamu tidak bisa betulan. Akhirnya betul, tangannya keplek, tidak bisa makan. Jadi bisa, kalau diusahakan bisa, diupayakan bisa. Tapi sekarang ini lebih niru orang barat. Seakan-akan kalau makan dengan tangan kiri lebih keren, modern ya. Itu kita yang lihat, kita tegur. Itu dilarang makan dengan tangan kiri, makanlah dengan tangan kanan. Soal dia mau ngikuti teguran kita atau tidak, tidak jadi masalah. Yang penting kita sudah menegur tangannya yang kanan. Karena sekarang kita kan lebih banyak niru orang barat. Termasuk kalau ada acara-acara, makannya itu berdiri, standing party. Ya, makannya berdiri. Kemudian aw yamshi fi na'lin wahidah. Beliau juga melarang berjalan dengan satu sandal. Jadi sandalnya cuma satu, satunya tidak pakai sandal. Ini dilarang dalam Islam. Dilarang. Lalu bisa jadi kasus seperti ini, bisa menimpa kita. Bagaimana menimpanya? Misalnya, ketika kita jalan sandalnya putus, satu putus. Maka yang satu dipegang, yang satu tetap dipakai. Ya, atau ketika ngubur jenazah, bawa keranda, diinjek orang sandalnya putus satu. Yang satu dipegang, satu dipakai. Oh, enggak. Kalau dilepas, lepas dua-duanya, pakai dua-duanya. Di sini ternyata dari sisi medis pun juga ada faedahnya. Kurang bagus dari sisi medis. Kalau memang mau pakai sandal, silakan pakai. Kalau tidak, ya jangan pakai. Kemudian juga dari sisi muru'ah, kehormatan. Orang yang pakai satu sandal itu kayak tidak terhormat. Sehingga orang lihat, orang ini kayaknya tidak waras ini. Masa pakai sandal satu? Iya. Dan sekarang ini subhanallah, memang sekarang ini benar-benar zamannya orang tidak waras. Dulu itu kalau kita pakai sandal sisian ya, yang satu warna biru, satu warna merah, itu orang-orang ribut semua, ini sandalnya keliru. Sekarang ini subhanallah, malah sandal itu banyak yang sisian. Satu warna merah, satu warna biru. Benar-benar zaman edan namanya ini. Ya, zaman sudah terbalik. Sehingga ada satu orang membaca koran terbalik. Korannya dibaca terbalik. Di rumah sakit baca koran terbalik. Kemudian ada orang lewat, melihat ini kok terbalik korannya. Pak, ini korannya kok terbalik, Pak? Ya memang zamannya udah zaman terbalik. Jadi baca koran pun harus terbalik juga. Islam ini agama yang luar biasa, konsep hidup yang syamil dan kamil, sempurna dan universal. Sampai masalah pakai sandal ini loh, diatur. Tidak ada agama seperti Islam. Dan ini ada sanadnya lagi. Bukan sekedar orang mengatakan, ada sanadnya bersambung dari fulan, fulan, fulan sampai ke Nabi. Dan para perawi fulan, fulan dikenal semuanya, siapa dia, bagaimana orangnya, akhlaknya, takwanya, apakah dia orang jujur atau orang bohong, dikenal semuanya. Karena itu agama Islam, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, setiap orang yang mau belajar Islam dengan ikhlas, dengan jujur mencari kebenaran, pasti dia akan menemukan Islam adalah agama yang paling benar. Pasti dia masuk Islam, pasti. Tapi kebanyakan orang-orang itu tidak mau masuk Islam karena faktor-faktor yang lain, faktor gengsi, faktor sombong, faktor hasud, karena dianggap Islam itu ke Arab-Araban, saya tidak mau ikut orang Arab. Islam itu adalah Arabisasi, daripada Arabisasi lebih baik Westernisasi, iya seperti itu. Atau juga mungkin karena jabatan, karena faktor duniawi, materi dan yang lainnya. Karena orang kalau belajar Islam dengan ikhlas pasti masuk Islam. Karena itu tidak salah kalau Allah mengazab orang-orang kafir, diazab di neraka selama-lamanya. Kenapa? Allah memberi dia telinga untuk dengar, Allah beri dia mata untuk lihat, Allah beri dia hati untuk memahami. Tidak dipakai semuanya, dibakar di neraka. Ya, tidak salah. Karena itu Allah menyuruh memfungsikan telinga, mata, dan hati. Kita dulu lahir dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu, tidak tahu apa-apa. Manusia itu pada asalnya bodoh semuanya, jahil. Tapi Allah memberikan pendengaran untuk melihat, untuk mendengar, mata untuk melihat, hati untuk memahami, sehingga kita menjadi tahu dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an yastamila somma, Rasulullah juga melarang berkemul seperti yang tadi telah disebutkan. Wa an yahtabi'a fi thawbin wahid kashifan an farji, Rasulullah juga melarang duduk ihtiba dengan satu helai kain sehingga kemaluannya kelihatan, yang tadi juga telah disebutkan. Kemudian ini di sini kalau dia punya kain lebih ya. Tapi kalau punya kain cuma satu saja, ya pakai sarung saja. Ini menunjukkan zaman sahabat dulu benar-benar mereka itu miskin. Sehingga di dalam riwayat yang lain, yaitu melalui jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Idza shalla hadukum fi thawbin falyashuddahu ala hikwih wa la tashtamilu kashtimalil yahud." Apabila seorang dari kamu itu sholat dengan satu helai kain, cuman punya satu kain saja, cuman punya sarung saja, maka hendaklah dikencangkan di pinggangnya, dipakai sebagai sarung, bagian bawah ditutupi. Jangan berkemul seperti orang Yahudi. Jadi sahabat dulu itu miskin, subhanallah. Karena itu ketika para sahabat diuji dengan susah dan miskin, banyak dari mereka yang berhasil. Tapi ketika diuji dengan senang, banyak yang gagal. Ada seorang sahabat yang mengatakan, "Kunna ubtulina bidurra fa sabarna wa ubtulina bisarra falam nasykur." Atau dalam riwayat yang lainnya, "Falam nasbir." Kami dulu diuji dengan susah dan kami sabar berhasil. Kemudian kami diuji dengan senang dan kami tidak sabar, tidak syukur. Jadi dulu zaman Nabi susah-susah. Sahabat ada yang punya sarung satu, tidak punya baju. Kalau sholat dalam keadaan dada, telanjang dada. Tapi berhasil, soleh-soleh, masya Allah, ahlul jannah. Tapi setelah Islam jaya, kaya raya, mereka bukan lagi punya baju satu, bajunya banyak. Akhirnya banyak yang tidak syukur. Perang, rebutan dunia, dan yang lainnya. Dan contoh model gini ini banyak. Orang yang dulu ketika susah soleh, ketika kaya malah tidak soleh. Subhanallah, fitnah dunia. Fitnah dunia ini sangat dahsyat. Dulu ketika masih miskin atau biasa-biasa saja, mudah menerima kebenaran. Mudah menerima kebenaran, mudah dinasehati, ya gampang. Tapi sudah kaya, sudah mulai membuat hila-hila, tipu daya. Tidak mudah menerima nasihat. Dia selalu mencari pembenaran dari kesalahan-kesalahannya dan yang lainnya. Ini fitnah dunia. Lebih baik kamu melarat kayak dulu, kamu jadi orang soleh, daripada kamu sekarang kaya tidak karu-karuan. Ya, kalau sudah orang hatinya ditutup oleh Allah, berbuat salah tidak merasa salah, selalu mencari pembenaran, mencari justifikasi. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana wasi'an fa khalif baina tarafai, wa idza kana dayyiqan fashdud 'ala hikmik." Apabila kainmu itu luas, maka silangkan dua ujungnya itu di dua bahu. Jadi kalau kainnya luas kayak gamis di sini, ya diikatkan sampai di sini, nutup ya. Panjang kan? Panjang seperti gamis. Tapi kalau seandainya pendek atau cekak, maka hendaklah kamu ikat di sarung saja, sama ikat di pinggang. Di mana? Di pinggang. Dibuat sarung. Ada satu kisah yang sangat menarik di dalam hadis yang sahih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul dengan sahabat, tiba-tiba datang seorang perempuan. Langsung perempuan ini menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, aku hibahkan diriku kepada Anda." Dan boleh ya, menghibahkan diri kepada Rasulullah boleh. Dan ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau selain Rasulullah enggak boleh. Karena Rasulullah itu lebih layak menjadi wali bagi perempuan daripada bapaknya sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perempuan itu, Rasulullah tidak berminat. Tapi beliau tidak berbicara. Ini akhlaknya beliau. Karena kalau beliau bicara nanti perempuan itu tersinggung. Rasulullah diam aja. Lalu perempuan itu tetap menunggu. Ada sahabat yang paham Rasulullah tidak berminat. Lalu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau Anda tidak berminat, nikahkan saya dengan dia." Kemudian kata Rasulullah, "Kamu mau nikah itu punya apa?" Dia mengatakan, "Tidak punya apa-apa ya Rasulullah." "Sudah, kamu pulang dulu. Kamu lihat di rumahmu, barangkali ada sesuatu." Dia pulang di rumahnya, mencari, tidak ada. Kembali ke Nabi, "Ya Rasulullah, tidak ada sesuatu ya Rasulullah." "Iltamis walau khataman min hadid." "Pulang lagi kamu, kamu cari, barangkali ada cincin besi, sesuatu yang murah." Cincin besi berapa harganya? Ya, pokoknya uang 1000 lah, barangkali ada uang 1000 buat maharnya. Dia pulang ke rumahnya. Balik lagi, "Ya Rasulullah, lam ajid syai'a." "Tidak ada ya Rasulullah, sepeser pun tidak ada buat mahar, tidak ada." "Walakin ya Rasulullah izari." "Tapi ya Rasulullah, saya punya sarung." Disebutkan dalam riwayat itu, "Malahu rida." Dia tidak punya baju. Itu ada penerbit-penerbit yang salah cetak. Penerjemah ngikuti salah cetaknya. Itu diterjemahkan maluhu rida. Pakaian, hartanya adalah pakaian. Padahal bukan maluhu rida, malahu rida. Dia tidak punya pakaian. Jadi punya sarung saja, telanjang dada. Punya sarung, telanjang dada, tidak punya sepeser uang pun mau nikah. Rasulullah tertawa. Kata Rasulullah, "Bagaimana kamu ini? Kalau sarungmu kamu pakai sebagai mahar, kalau kamu berikan istrimu kamu pakai apa nanti? Kalau sarung-sarung itu kamu pakai, istrimu pakai apa?" Subhanallah. Tidak punya apa-apa, berani nikah. Kemudian Rasulullah tanya, "Mama akamin Al-Quran, kamu hafal surat apa?" Dia menyebutkan, "Ma'iyah surat gada wa gada." "Saya hafal surat dan surat itu." Nah, dari riwayat menyebutkan hafal surat Al-Baqarah. Akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah SAW, maharnya mengajarkan beberapa ayat dari surat Al-Baqarah. Subhanallah. Jadi walaupun miskin, tapi hafal surat Al-Baqarah. Sudah miskin, tidak hafal Al-Baqarah, ya tidak punya apa-apa. Jadi kalau orang punya Al-Baqarah itu tidak miskin, dia itu kaya raya dia itu. Al-Baqarah itu nanti, Al-Baqarah dengan Ali Imran nanti datang hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatan, seperti awan yang menaungi para pembacanya. Jadi itu tampak bahwasanya para sahabat dulu itu miskin-miskin, tapi subhanallah berhasil. Bahkan syaikhuna Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala cerita, zaman ketika di daerah Qasim itu masih miskin, rumahnya masih terbuat dari tanah liat. Tanah liat, rumahnya miskin-miskin, masjidnya dari tanah liat. Kata beliau, hati rasanya tenang, tentram dan damai. Suasana sederhana, enak, ibadah semuanya. Tapi sekarang sudah perkembangan luar biasa. Kita cari rumah dari tanah liat, sulit, mewah-mewah semuanya. Tapi hati berubah menjadi hati yang keras. Seperti dulu lagi hati sudah tidak bisa berubah. Inilah dampak daripada hidup senang. Karena itu kita walaupun kaya raya, tetap dianjurkan hidup sederhana. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal badzata minal iman. Kesederhanaan adalah bagian daripada iman. Sederhana. Kemudian juga para sahabat, sampai-sampai sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu itu susah, makan tidak ada, sampai pingsan. Sampai ketika mati pun sahabat Mus'ab bin Umair, sahabat Hamzah, itu kain untuk nutup jenazahnya tidak ada. Hanya ada secarik kain, ditutup di kepalanya, kakinya kelihatan. Ditutup kaki, kepalanya kelihatan. Akhirnya oleh Rasulullah diperintahkan ditutup di bagian kepalanya, bagian kaki ditutup dengan daun-daunan. Sehingga para sahabat setelah jaya Islam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapat kehidupan yang lebih, makannya nikmat macam-macam jenisnya, itu kadang mereka nangis. Mereka nangis. Kenapa? Mereka ingat Mus'ab bin Umair. Mus'ab dulu belum sempat merasakan kenikmatan ini, nangis. Ada kalanya mereka tidak jadi makan. Ada kalanya mereka makan, kemudian mereka mengatakan tsummalatus alunna yauma idzin anin na'im, kamu nanti akan ditanya oleh Allah nikmat yang diberikan kepadamu. Kamu buat apa nikmatnya Allah ini? Semuanya bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi bab yang nomor ke-164. Babun nahyi 'anil sadli wat talattumi fis shalah. Bab larangan as-sadl. Sadl ini ada beberapa pengertian, dan talattum. Talatum itu menutup mulut ya di dalam sholat. Ini mungkin kalau di Indonesia saya kok jarang lihat ini ya. Kalau di Timur Tengah, di Arab Saudi masih ada, terutama ketika sekarang ini musim dingin. Sekarang musim dingin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Baghawi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha 'anil sadli fi sholati wa an yughatiya ar-rajulu fahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang as-sadl di dalam salat dan melarang seseorang itu menutup mulutnya. As-sadl itu di antara maknanya adalah isbal. Nanti ada pembahasan khusus isbal, yaitu orang kaki, orang laki yang pakaiannya melebihi mata kaki, menutup mata kaki. Nanti ada pembahasan khusus. Kemudian yang lainnya lagi makna as-sadl di sini adalah al-iltihaf bitaub wa idkhalul yadain min dakhilihi wa yarka wa yasjud wa huwa kadzalik. Sama dengan tadi ya, berkemul tadi itu loh. Jadi dia berkemul dengan pakaian sementara tangannya semuanya ada di dalamnya. Dia rukuk dan sujud dalam keadaan tangannya ada di dalam kemulnya. Mirip dengan tadi. Itu dilarang. Kemudian menutup mulutnya. Lain biasanya di Timur Tengah, terutama di Arab Saudi kalau musim dingin, kan mereka pakai sorban kan. Lah itu kalau musim dingin gini sorbannya ditutupkan di wajahnya, di mulutnya. Supaya mulutnya enggak pecah-pecah. Jadi ditutupkan ya. Seperti itu. Itu dilarang di dalam sholat. Kalau di sini saya kira tidak ada ini. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-165. Nah ini di sini wadah buahnya ini. Yaitu babu karahati shalah fi thawbin muzarkash wa mukhattat lahu a'lam. Bab larangan sholat memakai pakaian yang bercorak, bergaris-garis, mempunyai gambar. Nah ini kita kena semuanya ini. Jadi pakaiannya bercorak, bergaris-garis, dan bergambar. Inilah diantara fitnah zaman sekarang. Sudah kita lihat aja, sarung yang polos ada enggak? Enggak ada. Semua sarung ada coraknya, ada garisnya, ada gambarnya. Jangankan sarung, apa namanya, karpetnya saja, karpet yang polos sulit dicari. Semua karpet rata-rata ada gambar-gambarnya, titik-titiknya, masjid-masjidannya, dan yang lainnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terganggu. Apakah kita menganggap diri kita lebih baik dari Rasulullah? Disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun fa nadhara ila a'lamiha nadhra. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dengan memakai pakaian yang ada gambar-gambarnya. Lalu pandangan beliau sempat mengarah kepada gambar-gambar yang ada di kain tersebut. Falamman sarafa, setelah selesai salat beliau mengatakan, "Idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham. Wa'tuni bi an bijaniyah Abi Jaham." Fa innaha alhatni anifan an salati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembalikan baju ini kepada Abu Jaham. Dan supaya Abu Jaham menukarnya dengan baju yang tidak ada gambar-gambarnya. Karena aku tadi ketika salat terganggu oleh gambar-gambar yang ada di baju ini. Jadi beliau diberi hadiah oleh Abu Jaham pakaian ada gambar-gambarnya. Oleh beliau dikembalikan, tukar yang tidak ada gambarnya. Karena saya kalau sholat pakai ini terganggu di dalam sholat saya. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, kuntu anduru ila alamiha wa ana fis sholati fa akhafu an yaftinani. Aku tadi ketika sholat melihat gambar itu dan aku khawatir terfitnah, terganggu sholatku gara-gara melihat gambar itu. Subhanallah. Ini diantara yang benar-benar sekarang menjadi apa namanya fitnah yang sudah umum. Kita sulit mencari sarung yang polos itu sulit. Mau tidak mau sarung harus ada garis-garisnya, ada gambar-gambarnya. Apalagi sarung dikasih orang, dikembalikan eman. Iya. Iya kalau orangnya kayak Abu Jaham gini, suruh nukari mau. Kalau tidak mau gimana? Kalau Abu Jaham lah enak. Tukar yang lainnya saja. Nah ini tukar, tidak balik lagi. Khosaroh ya. Sudah dikasih, tidak. Atau mungkin marah orangnya. Kamu dikasih, tidak terima kasih. Tambah milih-milih. Ya, jadi fitnah. Jadi masalahnya begitu. Atau juga kita beli sajadah. Beli sajadah yang polosan, tidak ada. Rata-rata sajadah ada gambarnya. Gambar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, gambar Masjid Istiqlal juga ada. Ya. Seakan-akan kiblatnya Masjid Istiqlal. Seperti itu. Atau juga pakai baju batik. Sholat pakai baju batik. Sehingga kita di belakangnya lihat ini garisnya ke sini terus seperti itu. Tapi jangan tersinggung loh yang pakai batik loh ya. Ini contoh saja kebetulan. Atau sholat memakai baju yang ada tulisan di belakangnya. Iya. Iya. Coblos nomor sekian. Ada fotonya lagi. Fotonya perempuan lagi. Allahu Akbar. Sudah. Ya, fotonya orang perempuan lagi dipakai masjid. Fitnah. Ada kalanya supaya tidak terlalu menyolok dipakai kaos di dalamnya, tapi kelihatan bajunya tipis. Sehingga dari belakang terkelihatan. Kelihatan. Atau juga sudah gitu memakai baju-baju yang ada tulisan-tulisan yang aneh-aneh. Iya. Baju miliknya Dagadu. Iya. Kan ada kan itu tulisan, jangan baca tulisan ini. Yang baca adalah bodoh. Kenapa kamu terus membaca? Orang tahu penasaran membaca terus. Ya. Hanya sholatnya tidak khusyuk. Ya. Inilah diantara fitnah zaman sekarang. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Kana qiramun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصويره تعرض في صلاتي. Bahwasanya Ibunda Aisyah mempunyai tirai, punya tabir untuk menutup bagian dari rumahnya. Tabir ya, menutup bagian dari rumahnya. Tapi ada gambarnya, entah gambarnya gambar apa tidak disebutkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, singkirkan dari kami tirai-tiraimu ini, karena gambar-gambarnya selalu hadir mengusik aku di dalam sholatku. Subhanallah. Jadi kalau Nabi aja terganggu, apakah kita akan mengatakan saya tidak terganggu? Apakah kita merasa diri kita lebih afdal daripada Nabi Muhammad? Apakah kita mengatakan kalau sholat lebih khusyuk dari Nabi Muhammad? Padahal beliau ini untuk dijadikan suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, suri tauladan. Ya. Karena itu kalau kita beli sendiri, lebih baik cari sarung yang polos. Yang polos ya. Atau ketika sholat memakai baju-baju yang polos, baju takwa yang polos. Termasuk juga ibu-ibu kalau pakai ruku-ruku yang tidak ada motif-motifnya. Karena sekarang ruku-ruku model baru bermotif, sehingga ketika sholat orang selalu terganggu. Lebih baik ruku-ruku model lama. Ruku model lama tidak ada motifnya, polosan aja. Itu lebih bagus. Kemudian bab yang berikutnya lagi, bab nomor ke-166, yaitu babu tahrimi sholati wa huwa makshuful atiqain. Bab haram sholat dalam keadaan pundaknya terbuka, dua pundaknya terbuka. Jadi misalnya sholat tidak pakai baju, padahal dia punya baju. Berbeda dengan kasus tadi ya. Kasus tadi memang tidak punya baju, cuma punya sarung, tidak apa-apa kasus. Tapi kalau dia punya baju terbuka, tidak boleh. Atau sholat hanya memakai singlet, yaitu kaos dalam yang cuma nyangkut di pundaknya talinya. Itu termasuk yang dilarang itu. Termasuk juga di sini banyak kejadian ketika orang sedang ihram. Hadisnya berbunyi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ahadukum fit thawbil wahid laisa ala atiqaihi syai'. Janganlah seorang dari kamu salat dengan sehelai kain yang di kedua pundaknya tidak ada sesuatu pun, dalam keadaan pundaknya terbuka. Ya. Jadi tadi disebutkan ya, kalau cuma punya sarung saja enggak apa-apa pakai sarung, dada terbuka. Tapi kalau punya pakaian yang lengkap, maka tidak boleh dadanya terbuka, harus tertutup kedua pundaknya. Lah di sini kasus yang sering terjadi adalah orang-orang yang sedang haji dan umroh. Ini di antara min akhtai al-hujjaj wal mu'tamirin. Di antara kesalahan orang yang haji dan umroh. Yang sunnah itu ittiba. Ittiba itu kan menampakkan bahu kanan ya. Jadi kain ihramnya bagi orang laki diselempangkan lewat bawahnya ketiak tangan kanan, sehingga bahu tangan kanan ini kelihatan. Ini sunnah ketika umroh pertama kali, ketika apa namanya tawaf pertama kali datang. Ini dinamakan dengan tawaf kudum atau tawaf umroh. Ini aja ittiba, yaitu diselempangkan sehingga bahunya kelihatan. Setelah selesai tawaf langsung ditutup lagi, sehingga ketika sholat sunnah tawaf dua rakaat dalam keadaan tertutup. Tapi banyak di antara orang-orang yang ihram itu dibuka terus, sampai sa'i dibuka terus. Bukan hanya sa'i, sampai di Mina dibuka, di Arafah dibuka, di Muzdalifah dibuka. Ini ajarannya siapa ini? Anda belajar manasik apa enggak? Kalau mau haji belajar manasik dulu. Ya, bahkan nyalakan orang, kenapa pundakmu enggak kamu buka? Ayo kamu buka pundakmu. Loh, yang keliru kamu kok nyalakan orang. Pundak dibuka ketika tawaf saja, tawaf pertama kali, tawaf kudum. Tawaf kudum. Jadi tawaf kudum, tawaf pertama kali datang, tawaf umroh. Itu pertama kali datang ada dua beda dengan tawaf yang lainnya. Yaitu beda yang pertama, pundaknya ditampakkan tadi ya, diselempangkan, pundaknya kelihatan, pundak kanan atau bahu kanan kelihatan. Kemudian romel, romel itu jalan cepat 3 putaran pertama. Ini khusus tawaf yang pertama datang saja. Setelah itu tidak ada lagi, biasa. Jadi setelah selesai tawaf dibuka, ditutup, sholat dalam keadaan tertutup. Dan Rasulullah buka bahunya ini, bahu kanan, dan jalan cepat itu ada ceritanya. Ceritanya ketika itu, ketika rombongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hendak melaksanakan umroh, orang-orang kafir di Mekah menyebarkan berita Muhammad dan para sahabatnya adalah orang-orang berpenyakitan. Mereka adalah orang-orang lemah, berpenyakitan, yang tidak gagah, orang sakit. Lalu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh sahabat ketika tawaf untuk menunjukkan bahu kanannya supaya tampak kami sehat, kami tidak sakit. Kemudian 3 putaran pertama jalan cepat supaya tampak mereka adalah orang-orang kuat, bukan orang-orang lemah. Lalu kemudian dijadikan sebagai syariat. Jalan cepatnya cuma 3 kali supaya yang 4 kali berikutnya itu tetap kepada syariat yang semula, tetap kepada aslinya. Jadi kemudian dijadikan syariat. Jadi ini penting ya bagi orang-orang haji dan umroh, karena di sini Rasulullah melarang, bahkan Syekh Salim bin Id al-Hilali mengatakan annahyul warid fil hadits yaqtadi tahrim. Larangan di dalam hadits ini maksudnya adalah pengharaman. Pengharaman berarti kita dosa kalau sholat dalam keadaan pundak kita terbuka, harus ditutup. Kemudian juga as-salatu bil fanilah. Fil fanilah dzatil hablil yasir. Menurut beliau yang masuk di sini juga adalah orang sholat memakai kaos itu ya, kaos singlet yang ada 2 talinya saja. Kadang malas pakai baju, wudu, langsung sholat pakai kaos singlet itu saja. Ada apa enggak? Ada. Padahal dia keluar rumah itu loh, enggak mau pakai gitu. Ketemu orang, enggak mau pakai gitu. Tapi ketemu Allah, kok mau? Berarti benar-benar tidak ada penghargaan kepada Allah sedikit pun. Wa ma qadarullaha haqqo qadrih. Tidak ada pengagungan kepada Allah di dalam hatinya sedikit pun. Ketemu orang gitu enggak mau, tapi ketemu Allah seakan-akan enggak ada apa-apanya. Padahal justru kalau kita mau ketemu Allah dianjurkan mengkondisikan pakai baju yang bagus, yang terbaik yang kita miliki. Itu juga semakin menambah kekhusyuan. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-167. Babuz zajri an kaffit thawb wasy'ar fi shalah. Bab larangan menggulung pakaian dan rambut di dalam sholat. Ini juga butuh penjelasan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham wala akuffa thauban wala syi'ran wala sya'ran. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang dan aku tidak menggulung pakaian dan tidak pula menggulung rambut. Jadi sujud di atas 7 tulang ya. Yang pertama-tama adalah kening beserta hidung, 1. Kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua jari-jari kaki. 7 semuanya. Nempel semuanya. Kemudian tidak menggulung pakaian dan rambut. Ini para ulama menerangkan orang yang khawatir pakaiannya itu kotor. Jadi ketika mau sholat itu digulung-gulung, takut nempel di lantai. Karena zaman Nabi dulu kan tidak ada karpet, kan langsung ke tanah. Jadi supaya gak kotor, sebelum sholat digulung-gulung dulu. Atau ketika sedang sholat, ketika mau sujud digulung-gulung dulu supaya gak nempel di lantai. Atau juga termasuk rambut di sini, tentu rambut bagi orang laki ya. Kalau orang perempuan memang rambutnya adalah tertutup aurat. Jadi kalau orang laki rambutnya panjang, ketika sholat jangan dikuncit, biarkan. Sehingga ketika sholat rambutnya itu tetap ikut sujud, ikut nempel di mana? Ikut nempel di lantai. Selain rambut yang ada di kening, karena kalau di kening memang dianjurkan disingkirkan sehingga keningnya nempel. Tapi rambut yang ada di kanan kiri tidak apa-apa, biarkan. Jangan ketika mau sholat rambutnya dikinikan dulu, atau ketika mau sujud rambutnya dikini-kinikan, enggak, biarkan sujud seperti itu. Namun demikian, kalau kita menggulung pakaian, tujuannya untuk melapangkan gerakan, enggak apa-apa. Ini sering kita lakukan ya. Kita kadang pakai sarung atau gamis, kalau mau sujud kita cincing. Dicincing di sini bukan karena kita takut kotor atau yang lainnya, tapi kita cincing supaya gerakan kita lebih leluasa. Itu enggak apa-apa. Itu malah untuk maslahatnya sholat. Karena kadang kalau enggak kita cincing dulu, nanti gerakan kita ketika sujud dan duduk seakan-akan nyempit, kainnya saling tarik menarik. Jadi berbeda antara ini dengan itu. Yang dilarang di sini adalah menggulung karena takut pakaiannya atau rambutnya nyentuh ke lantai, takut kotor, itu yang dilarang. Demikian pula kalau memang orang itu dalam kesehariannya itu menggulung pakaiannya. Misalnya ada tentara. Tentara kan juga kan gulung pakaiannya sampai di atasnya di lengan gini kan. Lah itu ketika sholat begitu ya enggak apa-apa. Karena dia menggulungnya bukan karena sedang sholat. Memang dalam keseharian dia sudah menggulung begitu. Itu enggak masuk dalam larangan. Jadi di sini adalah memang dia menggulungnya ketika mau masuk sholat atau ketika sedang berada di dalam sholat. Termasuk menggulung yang tidak apa-apa di sini adalah orang yang pakai celana yang komprang, melebihi mata kaki. Ketika mau sholat digulung supaya tidak isbal. Nah ini malah sunnah, malah dianjurkan, bukan dilarang. Karena ketika dia sholat isbal malah dilarang, digulung dulu. Itu bukan yang dilarang. Jadi digulung yang dilarang di sini adalah digulung ketika hendak sholat atau ketika sedang dalam sholat karena khawatir pakaiannya atau rambutnya nyentuh ke lantai, takut kotor dan semisalnya. Mudah-mudahan jelas bab ini. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-168. Babu taghlidiz zajr an isbalitiya fi shalah. Bab larangan keras sholat dalam keadaan isbal. Nah ini perlu kita perhatikan ya, isbal. Ini kadang kita anggap sepele, kadang kita gampang-gampangkan, atau kadang kita tidak ada perhatian sama sekali. Padahal ini riwayatnya sangat banyak, larangan tentang isbal. Isbal itu adalah orang laki yang memakai pakaian yang menutupi mata kaki, bahkan melebihi mata kaki. Bentuk apapun pakaiannya, baik sarung ataupun celana ataupun gamis. Bagaimana kalau orang sholat pakai kaos kaki? Kaos kaki tidak apa-apa. Kaos kaki itu kan bukan dari atas ke bawah. Kaos kaki kan dipakai dari bawah malah ke atas. Kaos kaki, sepatu khuf, tidak apa-apa. Malah Rasulullah dan sahabat sholat memakai kaos kaki dan sepatu khuf, tidak apa-apa. Jadi yang dilarang isbal di sini adalah kain dari atas, celana, sarung, gamis dan semisalnya. Di luar sholat dilarang, apalagi di dalam sholat lebih dilarang lagi. Karena itu beliau mengatakan larangannya sangat keras. Lalu dibawakan beberapa riwayat, di antaranya riwayat Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol, beliau bersabda, la yandurullahu ila salati rajulin yajullu izarahu bataran. Allah tidak memandang kepada sholatnya orang yang menjulurkan pakaiannya dalam keadaan sombong. Jadi Allah tidak melihat sholatnya orang laki ya, orang laki tentu saja. Karena kalau perempuan malah dianjurkan sampai dilebihkan, sehingga tertutup semuanya, tidak kelihatan kakinya. Allah tidak melihat sholatnya orang laki yang melebihi pakaiannya sampai nutup mata kaki dalam keadaan sombong. Di sini ada kata-kata sombong. Tapi nanti ada lagi riwayat tanpa sombong. atau otomatis orang yang isbal itu otomatis dia adalah sombong, otomatis. Riwayatnya banyak ya. Insyaallah nanti mudah-mudahan ada kesempatan, kalau tidak sekarang ya Ahad berikutnya. Riwayat-riwayat yang amat sangat banyak, yang mana kita akan puas sepuas-puasnya bahwa isbal itu benar-benar dilarang. Di dalam sholat, di luar sholat, sombong, tidak sombong. Kalau sombong ancamannya berlipat-lipat, kalau tidak sombong tetap ada ancamannya. Kalau kita mau membahas dengan hati yang jernih, insya Allah kita akan tunduk. Tapi kalau kita sudah memang dari dasar tidak mau nerima, ya kita nanti akan membuat hilah-hilah, membuat apa namanya berkilah, pandai berkilah. Ini sudah. Yang penting dijelaskan, nerima alhamdulillah, tidak nerima wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghitu yughatu bima ingal muhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Ya, itu dulu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وعيوننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.